Kau terlalu mengaturku, ku tak tahan padamu. Sungguh ku tak bisa kau buatku begitu. Ku ingin melepasmu, lepas dari hidupku. Tapi apa daya, aku tak mampu. Selalu kau begitu, selalu salahkan aku. Sungguh ku tak bisa kau buatku begitu. Ku ingin jauhimu, jauh dari hidupku. Tapi apa daya, kau terus menghantuiku. Oh sayang, tolonglah dengarkanlah aku. Oh sayang, tolonglah. Aku bukanlah, bukan bonekamu yang bisa kau mainkan sesuka hatimu. Aku bukanlah, bukan bonekamu, dan ku harap kau bisa menghargai aku. Kau terlalu mengaturku, ku tak tahan padamu. Sungguh ku tak bisa kau buatku begitu. Ku ingin jauhimu, jauh dari hidupku. Tapi apa daya, kau terus menghantuiku. Oh sayang, tolonglah dengarkanlah aku. Oh sayang.